Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fayaqul rabbuna jalla fi ula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-25 dan setelahnya dari surah Al-Jin, merupakan akhir-akhir dari surah Al-Jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada. Aku tidak tahu, in bimana la, in adri, yani la adri atau ma adri. Qul in adri aqaribum ma tu'adun, aku tidak tahu apakah yang dijanjikan atas kalian berupa azab ini dekat kepada kalian, tidak lagi lama waktunya dari sejak diingatkannya dan turunnya adab ini kepada kalian. Am yaj'allahu rabbi amada, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tempo yang lama, artinya ditangguhkan. Kalian menyimpang, kalian berlaku dosa, kalian melakukan kesyirikan, boleh jadi cepat diturunkannya adab kepada kalian atau ditangguhkan. Baik. Yang biasa disebut dengan istidraj. Istidraj ini penangguhan sementara sehingga orang merasa, barakallahu fikum, dia baik-baik saja. Dia dalam kondisi aman-aman saja. Dalam keadaan dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karirnya jalan terus. Baik, dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyimpang, dalam keadaan menentang. Namanya istidrajan. Baik. Istidraj. Dia mengira bahwa keadaan itu adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira bahwa itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Padahal tidaklah demikian. Baik. Kalau cuma harta, kalau cuma pangkat, jabatan, kesehatan, siapapun Allah Subhanahu wa taala berikan, apakah itu orang kafir atau orang musyrik atau orang mukmin, mulhid. Tapi hidayah tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada rasulnya, "Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alahu rabbi amada," yani ba'ida. Tapi Rasul tidak bisa memastikan kapan azab itu turun. Apakah segera atau ditangguhkan? Itu bukan hak para anbiya war rusul. Hak para anbiya war rusul hanya menyampaikan sebagaimana di ayat yang sebelumnya. Illa balagha minallahi wa risalati wa man yasillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidun fiha abada hatta idza ra'u ma yu'aduna fa sa'lamuna wa na'dhafu nasra wa aqallu 'adada. Itu tugas para rasul, menyampaikan, menerangkan, mengajak, mendakwai. Siapa yang beriman, siapa yang ikut, maka kebahagiaan untuknya, dan siapa yang menyimpang, siapa yang membelakang, maka kecelakaan untuknya. Baik. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Di Allah, Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaib, maha mengetahui perkara ghaib. Taib. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara ghaib. Ini menjadi keyakinan kita. Maka ketika ada orang mengaku-ngaku dia mengetahui ghaib, atau dia mengakui adanya orang-orang tertentu yang mengetahui masalah ghaib, maka mereka telah menentang Al-Quran. Menentang hadis Rasulullah SAW. Seperti keyakinan orang-orang Syiah Rafidah. Demikian juga keyakinan orang-orang Sufiyah. Bahwa wali-wali mereka mengetahui apa saja yang ada di Lauhil Mahfuz. Baik. Apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya. Mereka mengakui bahwa mereka mengetahuinya, atau dia meyakini ada wali-wali yang mengetahuinya. Maka ini tentunya bertentangan dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itu, diancam orang yang mendatangi dukun-dukun dan bertanya kepadanya dan mempercayai apa yang disampaikan oleh dukun itu, bahwa dia telah kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang-tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, ima barang hilang atau anak yang lari, tak hasil. Baik. Dia menanyakan tentang masa depannya, bagaimana nasibnya berikut hari. Dia tanya dan dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun itu. Dari tentu masalah gaib. Masalah-masalah gaib yang akan datang atau yang telah terjadi. Kata Rasulullah SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad alaihissalam. Karena dia yakin benarnya dukun ini dalam pemberitaannya, sementara Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Di sini Allah mengatakan alimul ghaibi, tidak ada yang mengetahui masalah ghaib. Baik. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan dan menyampaikan masalah-masalah ghaib itu kepada siapapun dari makhluk-makhluknya. Illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Maka mereka inilah yang diberitahu masalah gaib, bagian kecil dari masalah gaib, tidak semuanya. Bisa dipahami bahwa tidak semua masalah gaib disampaikan kepada para rasul. Hanya sebagian kecil saja. Karena masalah gaib ini masalah yang sangat banyak, sangat luas. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini para dukun-dukun sekarang ini dengan luasannya menyampaikan apa yang pengen mereka sampaikan. Karena mereka telah mendapatkan kebebasan untuk itu. Dia prediksi tahun 2020 akan terjadi demikian dan demikian. Akan terjadi ini, terjadi itu. Subhanallah. Baik. Kadzab, mereka adalah para pendusta. Baik. Nah, terus bagaimana? Seandainya benar, maka seandainya pun benar, maka itu adalah hasil curian yang dicuri oleh para syayatin ketika mereka mencoba untuk mencuri berita langit dan mendekat ke langit. Dan mereka sempat selamat. Melarikan diri dari serangan api. yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam surah Al-Jin di awal-awal, barakallahu fikum. Di awal surah Jin ini. Karena masalah gaib bisa diperoleh melalui dua. Melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua melalui proses pencurian yang dilakukan oleh para syayatin di langit. Barakallahu fikum. Yang bersama dengan para syayatin ini, dari berita-berita yang merupakan hasil curian, boleh jadi hanya sepenggal, boleh jadi utuh, tapi ditambah dengan sekian banyak kedustaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Boleh jadi pada saat dia menyebutkannya pas benar. Baik. Tapi orang-orang tidak mau mengambil pelajaran bahwa sejatinya orang-orang dukun ini, paranormal ini, peramal ini lebih banyak salahnya. Tapi mereka tidak mau mengambil peduli dengan kesalahan-kesalahan ini. Taunya mereka dan keyakinan mereka, dukun ini tahu masalah gaib. Masya Allah. Baik. Di zaman sekarang ini mereka leluasa untuk menyebarkan menyebarkan hasil ramalan-ramalan mereka melalui media-media, melalui ini, melalui itu. Bahkan difasilitasi, bahkan ditanya. Bahkan ditanya oleh awak-awak media ini, bagaimana pendapat Anda tentang 2020? Ditanya memang sengaja. Baik. Ini ada perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara gaib. Wa indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan hari kiamat itu, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ramalan-ramalan yang kadimi zaman, dari zaman dahulu kala orang sudah meramal kapan hari kiamat itu. Lewat ternyata dari ramalannya, tidak datang hari kiamat. Ada lagi yang meramal berikutnya bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan datang hari kiamat. Apakah skalanya global atau regional, baik, atau skala kampung? Sampai ada berita ini, daerah Jawa pada mengungsi dan menjual harta benda mereka. Barakallahu fikum. Karena mereka tahu bahwa hari tertentu menurut tokoh mereka ini akan terjadi kiamat. Mereka sudah jual harta benda mereka. Lewat hari itu, biasa-biasa saja. Jadi, sampai kampung itu kosong, sepi dari orang-orang. Barakallahu fikum. Ada-ada saja di zaman sekarang ini. Baik. Kenapa orang percaya? Karena jauh dari tuntunan. Kenapa masih banyak yang mengikutinya? Ya karena mereka jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masih ada saja orang yang mempercaya adanya orang-orang khusus yang mengetahui masalah gaib. Baik. Ketahui dan yakini bahwa mereka-mereka itu dajjal, para pendusta. Dukun-dukun santai-santai ini, tukang-tukang ramal ini. Kedap. Masya Allah. Dilarang kita mendatanginya, apalagi mempercayainya. Nah, sekarang sudah terbalik. Sengaja-sengaja orang mendatanginya dan menanyakannya. Serta mempercayai apa yang disampaikan. Jadi dua jalur gaib ini, melalui syaitan dan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hatta Ibnu Sayyad yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didatangi oleh jin, yang dia memiliki memiliki keluar biasaan. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni khabba'tu laka, fama hu?" Aku telah menyembunyikan sesuatu untuk engkau. Apa itu yang aku sembunyikan? Kalau memang engkau mengetahui perkara gaib ini. Aku pengen mengatakan sesuatu, tapi aku belum mengatakannya. Apa kira-kira yang aku akan sampaikan? Tapi dia hanya bisa mengatakan, aduh. Aduh. Sebenarnya yang diinginkan Rasulullah SAW adalah ad-duhan. Kata Rasulullah SAW, ikhsa falan ta'dua hadrak. Hinalah engkau, karena engkau tidak akan bisa melampaui dirimu sendiri. Agar. Ya, ini Rasulullah SAW tahu bahwa yang datang ke anak ini adalah asyayatin, jin yang senantiasa datang kepadanya. Taib dan memberikan, taib barakallahu alaikum, keluar biasaan. Yang senantiasa menolong dia, membantu dia untuk urusan-urusannya. Masya Allah. Baik, Ibn Sayyad yang mereka mengatakan bahwa dia memiliki keistimewaan, kelebihan. Di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat sudah pengen membunuhnya. Baik, dan menganggapnya itulah dajjal. Baik, kata Rasulullah SAW. Seandainya dia, engkau tidak akan mampu untuk membunuhnya. Karena Allah sudah menetapkan bahwa yang akan membunuhnya adalah Isa ibnu Maryam. Baik, ya ini orang yang ada pada saat itu yang didatangi oleh dukun. Yang didatangi oleh syaitan. Baik. Karena yang didatangi oleh syaitan ini, ya bisa orang dewasa, bisa juga anak kecil. Baik. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. Allah yang mengetahui ilmu gaib, maka Allah tidak menyampaikan ilmu gaib ini kepada siapapun kecuali siapa saja yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasul-rasulnya. Baik. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT menyampaikan sebagian sedikit dari apa yang merupakan permasalahan-permasalahan gaib. Allah menyatakan bahwa akan terjadi demikian-demikian nantinya demikian. Baik. Fa'innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Rasul ini pun yang telah diberi oleh Allah SWT berita gaib. Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikatnya. Berada di hadapan Rasul, di belakang Rasul itu untuk menjaganya dari jin. Agar supaya mereka para jin tidak mencurinya dari Rasul tersebut atau mendengarkan daripadanya. Dan akan menyampaikannya ke para dukun-dukun. Liya'lam an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim. Liya'lam an qad ablagu risalati rabbihim, agar supaya rasul-rasul tersebut alaihi salatu wassalam qad ablagu risalatihim, mengetahui bahwa rasul-rasul yang ada sebelumnya juga sudah menyampaikan risalah yang Allah embankan untuk mereka sampaikan. Allah amanahkan untuk mereka sampaikan. Li'alama an qad ablagu risalati rabbihim. Jadi para rasul mengetahui, meyakini bahwa rasul-rasul yang diutus oleh Allah sebelumnya telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in 'adada. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan ilmunya. Baik, lahir dan batin. Lahir dan batin, wa ahsa kulla syai'in 'adada, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Jumlahnya, bagaimananya, rinciannya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya, besar kecilnya, kaifiyahnya bagaimana, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir dari surah Al-Jin. Barakallahu fikum. yang tentunya pelajaran yang kita dapati sangat banyak, mulai dari awalnya tentang kehidupan jin, bagaimana jin itu, dan ternyata mereka ada yang beriman, ada yang bertakwa, ada pula yang kafir, ada yang fasik, masya Allah. Dan janji Allah SWT untuk semuanya berlaku, untuk jin dan manusia, siapa yang taat maka untuknya kebahagiaan, dan siapa yang menyimpang maka untuknya kesengsaraan. Dan bahwa ilmu gaib ini boleh jadi diketahui oleh seseorang imam melalui pedukunan, dan ini muamalahnya dengan jin wa syayatin, dan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan para anbiya wa rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Mereka lah yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Dan ini pun dijaga oleh para malaikat. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.